rasanya ada boga rasa suka. Terus tuh wadinya Rita. Terus itu ke awewena. Komo merenang tuh wadinya Rita. Jadi baluang lah. Dengar sih. Teling dimana teling iraha asup narasa karena jero dada ujuk-ujuk nyampak bari nyiksa. Kumaha atuh kumaha.